Dan semenjak ada dia, kamu bukan kamu yang seperti dulu. Tiada lagi kisah indah, dan kini ku sendiri berteman bayangmu. Malam kini berganti sunyi, sepi untukku. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan